السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Semoga antum semua dalam keadaan sehat-sehat. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي فيه غير معي أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allahu jalla wa ala berfirman, ini yang disebut dengan hadis kudusi firman Allahu jalla wa ala ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung selain Al-Qur'anul Karim. Aku adalah maha kaya dari persekutuan. Allahu jalla wa ala tidak butuh kepada sekutu, sehingga tidak perlu disekutukan dalam apapun dan dengan siapapun. Maka Allah Jalla wa'ala mengancam, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu ibadah, ia menyekutukan aku di dalamnya, selainku, dia jadikan selainku sebagai ibadah tersebut, maka aku akan meninggalkannya dan persekutuannya. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ana aghna syurakai 'ani syirki, maknanya adalah an musyarakati ahadin wa 'an 'amalin fihi syirk. Maknanya adalah Allah maha kaya dari persekutuan siapapun dan di dalam amalan yang di dalamnya terjadi kesyirikan. Allah ya maha kaya dari itu. Asyraka ma'i fihi ghairi, ia menyekutukan bersamaku dalam ibadah tersebut selainku, maknanya adalah qasada bi'amalihi ghairi minal makhluqin, dia menginginkan selain diriku dari kalangan makhluk dengan amalan ia tersebut, ingin dipuji atau disanjungi oleh mereka, atau yang disebut dengan riya. Taraktuhu wa syirkah, aku akan meninggalkannya dan persekutuannya tersebut, maknanya adalah lam aqbal amalahu bal atrukuhu lidzalika laghair, aku tidak akan menerima amalannya tersebut. Amalannya tersebut tidak bernilai ibadah, tidak berpahala sedikit pun di sisi Allah Jalla wa Ala, dan Allah akan biarkan amalan tersebut Allah lemparkan kepada makhluk yang ia sekutukan Allah Jalla wa Ala dengannya. Oleh karenanya, kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim dan terkhusus surat Al-Kahfi dan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada hari kiamat Allah Jalla wa Ala berfirman kepada sebagian manusia yang menyekutukan mereka, menyekutukannya ketika di dunia, pergilah kalian kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang dahulunya kalian menyekutukan aku dengan mereka, mintalah balasan dari mereka, apakah mereka mampu memberikan balasannya untuk kalian. Naam. Qala ma'na al-hadith ijmalan, makna hadis di atas secara global adalah yarwi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an rabbih 'azza wa jalla wa huwa ma yusamma bil hadith al-qudsi annahu yatabarra'u min al-'amal alladhi dakhalahu musharakatun li ahadin bi riya'in aw ghairih. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah jalla wa ala, dan ini yang disebut hadis qudsi, bahwa Allah Jalla wa'ala berlepas dari amalan, berlepas diri dari amalan yang dimasuki oleh musyarakah, yang di dalamnya ada persekutuan dengan siapapun. Apakah bentuk kesyirikan, apakah bentuk persekutuan tersebut yang terjadi kesyirikan di dalamnya, apakah kesyirikan tersebut adalah riya atau kasum sum'ah. لأنه سبحانه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه, Karena Allah Jalla wa'ala itu tidak akan menerima kecuali amalan yang murni karena mengharapkan wajahnya. Qala munasabatu dhikrihi fil bab annahu yadullu ala adami qubuli al-amali alladhi dakhalahu riya'un ghayruhu min anwa'i syirk. Sebab hadis di atas disebutkan dalam bab ini, bab yang membahas tentang riya, karena hadis tersebut menunjukkan bahwa amalan yang terjadi kesyirikan riya ataukah selain riya dari bentuk-bentuk syirik yang lainnya seperti sum'ah itu tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ini hukum terhadap ibadah yang dimasuki riya di dalamnya. Dan nanti akan saya sebutkan faedah tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait rincian dalam permasalahan ini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ma yustafadu min al-hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, at-tahdhiru min asy-syirki mi alihi wa annahu mani'un min qubuli al-amal. Peringatan dari syirik dengan seluruh bentuknya, apakah itu riya, sum'ah ataukah yang lainnya. Wa annahu mani'un min qubuli al-amal, bahwa syirik adalah penghalang ibadah diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Ini apabila syirik kecil, riya, maka amalan yang terjadi riya di dalamnya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala, menjadi amalan yang sia-sia dan bahkan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak. Di dalam surat Al-Furqan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, maka kami jadikan debu yang berterbangan. Tidak diterima dan tidak bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Sia-sia. Ya. Ini apabila syirik kecil, riya, sumah. Adapun jika yang syirik yang ia lakukan tersebut adalah syirik besar, ya, dia memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka tidak hanya membatalkan atau menghilangkan pahala ibadah tersebut, tetapi juga dapat membatalkan Islamnya, mengekalkan ia di dalam neraka Allah Jalla wa'ala selama-lamanya apabila ia mati belum bertobat darinya, walaupun hanya satu kali ia melakukannya selama ia mati belum bertobat darinya. Itu jika syirik besar. Qala thani wujub ikhlas al-amali lillah min jami' shawa'ib asy-syirk. Kewajiban mengikhlaskan amalan untuk Allah Jalla wa Ala. Kita murnikan dari seluruh duri, jeratan-jeratan syirik. Ya, hendaknya seorang selalu berdoa kepada Allah Jalla wa Ala untuk menjadi hamba yang ikhlas. Hendaknya ia selalu berusaha semaksimal mungkin agar dirinya jauh dari riya, dari sum'ah dan berbagai bentuk syirik yang lainnya. Apa salah satu amalan atau tips yang akan mendidik seorang hamba untuk ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala dan terbiasa dengan ikhlas? Secara umum adalah seluruh amalan yang Allah Jalla wa'ala anjurkan. Nah, ia lakukan karena Allah. Akan tetapi di sana ada amalan-amalan yang apabila seorang melakukannya, maka insya Allah Ta'ala amalan tersebut akan benar-benar mendidik dia untuk menjadi hamba yang ikhlas dan akan membiasakan dia dengan keikhlasan serta menjauhkannya dari riya dan sum'ah. Di antaranya adalah sedekah. Sedekah, ya, fisir. Diam-diam. Sedekah, ya, tanpa diketahui oleh manusia. Kenapa? Sedekah sangat memberikan pengaruh terhadap keikhlasan seseorang dan sangat mendidik seorang untuk menjadi hamba yang ikhlas. Karena yang namanya manusia, mereka punya tabiat. Mereka diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan tabiat yang suka kepada harta. Mencintai harta. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar mencintai harta. Ya. Jadi, ya. Kalau ada yang bilang saya enggak cinta harta, ya, sulit untuk dipercaya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada godaannya yang buat mereka melenceng dari agama Allah. Dan godaan untuk seluruh umatku adalah harta. Ya, mencakup kaum wanita dan kaum laki-laki. Nah, bahkan sebagian orang, ya, Masya Allah, kalau kita lihat ia di dalam masjid, ya, kita langsung ingat syurga dan neraka kalau melihat ibadah dia di masjid. Hah? Tetapi begitu diamanahkan uang, Masya Allah, ya, seakan-akan bukan dia yang terlihat oleh kita tadi di masjid. Hah? Allah musta'an, ya. Di ahli salat, ya, Masya Allah. Tetapi ketika diamanahkan uang, nah, baru terlihat hakikatnya yang sesungguhnya. Nah, nah, tatkala ia mau memberikan sebagian harta yang ia cintai dan tidak memperlihatkannya kepada manusia, dia berusaha bersedekah tanpa diketahui oleh manusia, maka sungguh ini akan mendidik dia untuk ikhlas kepada Allah. Karena kalau bukan karena ikhlas, tentu hal itu tidak mungkin ia lakukan. 6. Ibadah lainnya adalah puasa, di mana ia rela menahan dirinya lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, sedangkan manusia tidak mengetahui ia sedang berpuasa. Ya, tidaklah hal itu mampu ia lakukan melainkan karena keikhlasan, dan akan mendidik dia untuk ikhlas. Oleh karena yang di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, illa shaum fa innahu li, ya, fa innahu li, seluruh amalan itu memberikan manfaat duniawi, manfaat, ya, kepada seorang hamba yang melakukannya, kecuali puasa, maka aku yang akan membalasnya sendiri, karena puasa tersebut, ya, adalah milikku, adalah simbol keikhlasan seorang hamba. Amalan yang lainnya kata para ulama adalah menjaga salat malam, dan terkhusus di sepertiga akhir malam. Sungguh salat di sepertiga akhir malam, tatkala keumuman manusia sedang terlelap tidur, sedang menikmati tidur mereka, ia bangun, ya, rela meninggalkan tempat tidurnya yang begitu nyenyak, yang begitu enak, ya, dalam kamar yang berasi, ya, kemudian dia pergi ke kamar mandi, ya, ya, menahan kedinginan karena mandi atau wudu. Setelah itu dia rela begadang untuk sekian waktu, untuk sekian lama dari waktu yang ada, untuk rukuk, sujud dan menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Tidaklah hal itu mungkin ia lakukan melainkan karena keikhlasan, dan tidaklah ia selalu melakukannya melainkan dia akan, ya, terdidik menjadi hamba yang ikhlas dan akan dijauhkan dari, ya, riya dan sum'ah. Nah, qala, sebab yang lain yang kata para ulama adalah selalu mengingat hakikat dunia ini. Secara umum yang membuat manusia ini riya dan sum'ah adalah dunia, ingin dipuji dan ingin sanjungi. Apa sebab manusia ini ingin disanjungi dan ingin dipuji? Ujung-ujungnya adalah ingin agar dia memperoleh suatu jabatan yang dia harapkan, ya, memperoleh harta yang dia inginkan, atau popularitas yang ia dambakan. Dan itu semua adalah dunia. Tatkala ia mengingat dan selalu sadar bahwa dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk di sisi Allah. Di dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, tidaklah lebih mahal daripada satu ekor, satu bangkai, bangkai satu ekor kambing, ya. Dan bahwa dunia ini terlaknat, ya, kecuali yang digunakan di jalan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bahwa manusia ini sehebat apapun mereka tidak akan mampu memberikan apapun untuk mereka di dunia maupun di akhirat. Nah, maka dengan itu dia akan mudah untuk ikhlas dan mengeluarkan benih-benih riya dari hatinya. Qala, yang ketiga, wasfullahi bil ghina. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat al-ghina, kaya. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki nama al-ghani dan sifat kaya, sangatlah banyak kekayaan Allah Jalla wa Ala, tentunya sesuai dengan keagungannya sebagai al-khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal, tidak boleh diserupakan dengan kekayaan makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Yang keempat, wasfullahi bil kalam. Wasfullahi bil kalam. Hadis di atas memberikan faedah kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat al-kalam. Ya, di mana dalam hadis tersebut ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan qala Allah, Allah berfirman. Naam. Dan ahlu sunnati wal jamaah salafan wa khalafan telah sepakat bahwa di antara sifat Allah Jalla wa Ala yang harus diimani dan ditetapkan untuk Allah Jalla wa Ala adalah sifat kalam. Adalah sifat kalam. Ayat dan hadis telah menunjukkan Allah Jalla wa Ala memiliki sifat kalam, dan kalam yang Allah tidak terbatas. Bahkan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Law kana al-bahru midada li kalimatihi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Andai kata laut itu dijadikan tinta untuk menulis firman-firman Allah, kalimat-kalimat kalam Allah, ucapan-ucapan Allah, maka sungguh air laut itu akan habis sebelum habisnya kalimat-kalimat, firman-firman, ucapan-ucapan Rabbku, walaupun ya didatangkan ya yang berlipat ganda ya jauh lebih banyak dari laut-laut yang ada. Nah, dan di antara kalam yang Allah Jalla wa Ala, di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim, Zabur yang Allah turunkan, dan kitab-kitab samawi yang Allah Jalla wa Ala turunkan sebelumnya kepada nabi-nabi, sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara Taurat dan Injil, dan tentunya Taurat dan Injil setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam telah diubah-ubah oleh kaum Yahud dan Nasara sebagaimana yang Allah beritakan di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, qala, dan kalam yang Allah adalah kalam nafsani, kalam hakiki, ya, bukan kalam nafsani seperti yang diucapkan oleh Al-Asy'ariyah. Ya. Mereka menyatakan Allah memiliki sifat kalam, tapi kalamnya adalah kalam yang nafsani, tidak terdengar oleh Jibril, tetapi Jibril diberikan ilham oleh Allah untuk memahami apa yang ada di dalam jiwa Allah, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Allah. Ya. Menunjukkan batilnya akidah ini konsekuensi dari ucapan tersebut. Di mana konsekuensi dari ucapan mereka tersebut menunjukkan bahwa berarti Al-Quran adalah makhluk. Ya, karena kalau kalam Allah adalah kalam nafsani, berarti Al-Quran yang berhuruf dan bersuara ini adalah dari Jibril, maknanya dari Allah. Dan suara Jibril alaihi salam adalah makhluk, berarti Al-Quran makhluk. Kalau demikian, apa bedanya ucapannya kaum musyrikin yang menyatakan Al-Quran makhluk, in hadza ila qaulul bashar, kemudian Allah ancam dia, sa'usnihi saqar, kama daraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Ya. Oleh karenanya para ulama salaf menegaskan bahwa Al-Quran ya, merupakan diantara sebagian firman Allah Jalla wa Ala. Kalamullah ghairu makhluk. Ya. Adalah firman Allah Jalla wa Ala, bukan makhluk. Ya. Bersuara dan berhuruf. Nah, Jibril alaihi salam mendengarnya langsung dari Allah Jalla wa Ala, kemudian Jibril turun menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Nah, dan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya, dan tentunya lebih rinci itu dibahas dalam kitab-kitab akidah yang insyaallah taala akan kita bahas ya setelah menyelesaikan kitab tauhid. Berikutnya kata penulis rahimahullah taala, wa an abi sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-masih ad-dajjal, qalu bala, qala asy-syirkul khafi, يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل, رواه أحمد. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih aku takutkan terhadap kalian, lebih aku takutkan kepada kalian daripada fitnah Masihid Dajjal. Para sahabat pun bertanya, tentu kami mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, yang paling aku takutkan terhadap kalian melebihi rasa takutku terhadap kalian dari fitnah Dajjal. Artinya bukan Nabi tidak takut kepada Dajjal, tetapi kekhawatiran beliau terhadap umat beliau. Ya. Beliau lebih mengkhawatirkan riak terhadap umat beliau daripada Dajjal. Asyirkul khafi adalah syirik yang terselubung. Apa itu syirik yang terselubung? Nabi sebutkan salah satu bentuknya, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yarahu min nadhari rajul. Di mana seseorang salat kemudian dia mengindah-indahkan salatnya, menunjukkan riya terjadi di pertengahan amalan, ya. Dia salat awalnya karena Allah, kemudian dia indah-indahkan salatnya. Kenapa? Karena ada orang yang sedang melihatnya. Inilah yang disebut dengan syirik kecil, riya. Adapun jika dari awal dia riya, memang dari awal sholatnya tujuannya untuk dipuji dan disanjungi untuk makhluk, bukan karena Allah, itu namanya riya besar. Riyanya orang-orang munafik dan itu syirik besar. Naam. Qala rawahu Ahmad, hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, akhwafu af'alu tafdhilu ay ashaddu khawfan, lebih aku takutkan. Al-Masih adalah sahibul fitnatil azma, adalah Dajjal yang memiliki fitnah yang sangat besar terhadap umat manusia. Kenapa sih Dajjal diberikan gelar dengan Al-Masih? Ya. Summiya Masihan li'anna 'aynahu mamsuhah. Masih artinya yang dihapuskan, ya. Mamsuh dari masah yamsah, yang dihapuskan. Nah, karena matanya, satu matanya dihapuskan, ditutup, ya, dihilangkan. Atau sebab yang kedua, li'annahu yamsahul ardh aw yaqfa'uha bisur'ah. Karena ia menghapus bumi, dengan makna dia berjalan di atas permukaan bumi ini bisur'ah, sangat cepat, ya, dengan kecepatan yang sangat cepat. Nah, sehingga seluruh tempat mampu ia datangi, ia rusakkan kecuali hanya dua kota suci Allah Jalla wa'ala, kota Mekah dan kota Madinah, dan hanya tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dari sisi masjid maka hanya tiga masjid, adapun dari sisi tempat daerah hanya dua daerah yang Dajjal tidak mampu memasukinya, kota suci Madinah dan kota suci Mekah. Nah, apa arti Dajjal? Dajjal dari sisi bahasa artinya kathirud dajjal ay al-kadhib, banyak dustanya, pandai mengkelabui, sehingga membuat manusia mau melakukan penyembahan kepada dirinya. Ya. Dia tampakkan syurga sesuatu yang sebenarnya adalah pintu neraka, dia perlihatkan itu adalah sebagai pintu syurga. Demikian pula sebaliknya. Ya. Rincian kedustaan dan fitnah Dajjal yang amat dahsyat ini tentunya pemaparannya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebutkan tentang fitnah Dajjal secara khusus seperti dalam Sahih Muslim, ya, Sahih Bukhari dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tulisan yang paling lengkap menyebutkan fitnah Dajjal ini secara rinci dengan riwayat-riwayat yang sahih dan rinci adalah sebuah kitab yang berjudul Fitnatul Masihid Dajjal karya Syekh Albani rahimahullahu taala. Naam. Qala asyirkul khafi, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya sebagai syirik yang terselubung? Jawabannya, li'anna sahibahu yuzhir anna 'amalahu lillahi wa huwa fil bathin qad qasada bihi ghairah. Karena secara lahiriah dia memperlihatkan bahwa dia sedang beramal untuk Allah jalla wa ala, karena Allah. Padahal hakikatnya dia menginginkan selain Allah Jalla wa'ala juga. Dia menyekutukan Allah Jalla wa'ala di dalamnya. Ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia. Yuzayyinu salatahu, ia mengindah-indahkan salatnya. Maknanya adalah yuhasinuha wa yutiluha wa nahu dhalik. dia membagus-baguskan salatnya atau memanjang-manjangkannya atau yang lainnya, ya. Seperti ya, apakah dengan menggerak-gerakkan kepalanya ke bawah dan ke atas, ya. Tentunya ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan bahan untuk bermudah-mudahan menuduh orang lain riya lah. Tapi hendaknya ketika kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, kita jadikan sebagai teguran keras terhadap diri kita sendiri, sebagai bahan, ya, introspeksi diri dan untuk mengevaluasi amalan yang selama ini kita lakukan. Ya, bukan untuk bermudah-mudahan menuduh orang lain riya. Karena riya itu amalan hati. Tiada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan kita tidak diberikan tugas oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengetahui isi hati manusia. Nah, jangan bermudah-mudahan, ya, menuduh orang lain riya. Nanti Allah Jalla wa'ala akan menimpakan kepada kita musibah kita. Nah, jangan mendahului Allah Jalla wa'ala. Nah, walaupun kita melihat ada indikasi-indikasi, ya, dia riya, jangan katakan dia riya, karena itu masalah hati. Tetap jadikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf sebagai prinsip kalau ingin menilai dia. Ya, jangan menyatakan seorang itu sesat tidak sesatnya dengan bahasa dia itu riya, ya. Dia itu ya ujub, ya. Dari mana Anda tahu? Itu masalah hati. Kalau ingin menilai seseorang, nilailah ia dengan amalan yang lahiriahnya. Dia sesat. Kenapa? Karena dia punya akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para salaf. Ini buktinya. Dia ucapkan dalam kitab ini, dia ucapkan dalam kajian ini dan itu. Dia telah diberikan penasihat, telah diberikan teguran, tidak mengklarifikasinya, bahkan masih tetap saja menyuruh kepadanya. Atau alasan yang lain, dia melakukan bidah ini dan bidah itu dalam kajian dia telah diberitahukan. Nah, dan amalan-amalan lahiriah lainnya. Adapun masalah hati manusia hanyalah Allah Jalla wa'ala yang telah mengetahui, yang mengetahuinya. 6. Qala al-ma'na, ini hal yang penting, ya. Saya ingatkan kembali pembahasan ikhlas yang disampaikan oleh para ulama kepada kita dan pembahasan riya, tentang bahayanya riya yang mereka uraikan kepada kita, hendaknya kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri, bahan untuk menilai diri kita sendiri, bukan sebagai bahan untuk bermudah-mudahan menuduh orang lain riya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global adalah kana sahabatu yatadzakaruna fitnat al-masih ad-dajjal wa yatakhawwafuna minha. Bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mereka sedang menceritakan, membahas tentang fitnah Masihid Dajjal, wa yatakhawwafuna minha, dan mereka mengkhawatirkan fitnah Dajjal. Ya, ini menerangkan kepada kita bahwa majlis para sahabat itu adalah majlis ilmu. Walaupun mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas duniawi, ada yang ya jualan, ya, ada yang berkebun, ya, ada yang tukang bangunan, ya. Tetapi ketika mereka berkumpul, ya, majlis mereka itu isinya adalah ilmu, saling nasihat menasihati, ya, saling memotivasi kepada syurga Allah Jalla wa'ala. Bukan majlis ghibah, ya, iyadhan billah. Yang sampai penampilannya penampilan yang baik, ya, penampilan yang masya Allah, penampilan yang bagus, tetapi ya setiap kali bermajlis, ya, isinya adalah ghibah, ya, adalah memakan bangkai manusia. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita. Semua ini pertemuan yang seperti ini, ya. Ketika ngopi bareng, ya, keluar dari majlis ngopi tersebut ada ilmu agama yang kita dapatkan, ada tambahan pengetahuan yang kita peroleh, ya, bertambah semangat kita untuk beribadah yang sebelumnya mungkin kita agak malas salat malam, agak malas baca Al-Qur'an. Setelah pulang dari majlis tersebut kita menjadi semangat salat malam, menjadi semangat, ya, baca Al-Quran, menjadi semangat berakhlak mulia, menjadi semangat memperhatikan istri dan anak-anak, ya, menjadi bagus rumah tangga kita, ya. Maka pertahankan majlis yang seperti itu. Adapun majlis yang setiap kali kita duduk dan keluar darinya membuat kita semakin malas salat malam, semakin malas baca Al-Quran, semakin kasar dengan istri, semakin kasar dengan anak-anak, ya, semakin malas menuntut ilmu agama, semakin sering ghibah, semakin benci kepada orang lain, semakin suka suudzon kepada orang lain, semakin cinta kepada dunia, maka jauhi majlis tersebut, tiada gunanya. Ya, seindah apapun penampilan orang yang berada di majlis tersebut, dan ya, senikmat apapun ya majlis tersebut. Nah, jauhi dan tinggalkan. Nah, qala fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam anna hunaka mahdhuran yakhafu alaihim ashadda min khawfi fitnatid dajjal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada mereka bahwa di sana ada sesuatu yang jauh lebih Nabi khawatirkan terhadap mereka ketimbang fitnah dajjal. Wa huwa syirku fi niyyati wal qasdi alladhi la yadhharu lin nas, yaitu syirik dalam niat dan tujuan yang tidak terlihat oleh manusia. Tsumma fasarahu bi tahsinil amali alladhi yubtagha bihi wajhullahi min ajli ru'yatin nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ya dengan amalan yang diindah-indahkan yang semestinya dia hanya mengharap wajah Allah jalla wa ala dengan amalan tersebut, tetapi dia mengindah-indahkannya karena ada manusia yang sedang melihatnya agar dia dipuji dan disanjungi atasnya. Nah, ini tentunya pengertian syirik yang terselubung dengan contoh ya, karena contoh syirik kecil, contoh riya tidak hanya dengan mengindah-indahkan salat karena ada orang yang melihat, bersedekah ingin dipuji dan disanjungi juga riya, juga syirik ya. Sedang berceramah ya, tiba-tiba ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjungi oleh manusia, maka dia pun mengindah-indahkan ceramahnya ya, melakukan berbagai cara, berbagai motivasi berbagai macam ya, cara, metode ya, dan sebagainya untuk dipuji dan disanjungi oleh manusia, itu juga bagian dari riya, itu juga syirik yang terselubung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan melebihi kekhawatiran beliau terhadap fitnah dajjal. Nam qala munasabatu dzikril hadits fil bab, sisi kesesuaian hadis ini disebutkan di dalam bab ini. Kata Syekh anna fihi tahdhira min ar-riya, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya dari riya, bahwa riya itu lebih berbahaya dari fitnah dajjal, dan bahwa riya itu lebih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fitnah dajjal. Ya. Ini menerangkan kepada kita bahwa apabila seorang selamat dari riya, maka insyaallah taala dia akan lebih selamat dari fitnah dajjal. Adapun orang yang selamat dari fitnah dajjal, belum tentu dia bisa selamat dari riya. Nah, karena fitnah dajjal sesuatu yang terlihat. Dia bisa mengingat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengenal dajjal, agar menjauhi dajjal. Ya, dajjal memiliki ciri-ciri ini dan itu. Jika engkau bertemu dengannya, bacakan kepadanya 10 ayat dari surat Al-Kahfi, ya, menjauhlah darinya. Adapun riya, dia manapun dia berada, dia bisa jatuh ke dalam riya walaupun dia sedang berceramah. Dia sedang di atas mimbar Jumat, dia sedang baca Al-Quran, dia sedang salat, ya, dia sedang bersedekah, ya, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dia bisa jatuh ke dalam riya tatkala ia ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas perbuatannya yang baik tersebut. Nah, qala ma yustafadu minal hadith, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadith di atas. Yang pertama, fil hadith syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nusuhuhu lahum. Hadis di atas menerangkan kepada kita kasih sayang, kepedulian dan keperhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Dan ya, sempurnanya beliau di dalam memberikan nasihat, ujangan, peringatan kepada mereka. Ini adalah sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tiada suatu kebaikan yang dapat menyampaikan kita ke syurga Allah melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita kepadanya. Dan tiada suatu kejelekan yang dapat menjerumuskan umatnya ke dalam neraka Allah melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan mereka darinya. Dan inilah sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya seorang dai ya memiliki sifat ini. Dan sungguh aneh jika seorang dai dikatakan dai ya, atau menilai dirinya atau dinilai oleh orang lain sebagai da'i yang sayang kepada umat, sebagai da'i yang hikmah, sebagai da'i yang peduli kepada umat, akan tetapi dia tidak pernah membahas tauhid, tidak pernah memperingatkan mereka dari bahaya syirik, maka demi Allah dia da'i yang tidak perhatian kepada umat. Demi Allah dia da'i yang tidak peduli kepada umat. Demi Allah dia da'i yang tidak setia terhadap umat ini. Karena tauhid adalah pondasi agama. Seluruh ibadah tidak akan diterima oleh Allah tanpa tauhid. Dan syirik adalah malapetaka yang paling berbahaya terhadap umat ini. Jangankan syirik besarnya, syirik kecil saja, yaitu riya, itu lebih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini daripada fitnah Masihid Dajjal. Maka bagaimana mungkin seorang dai itu dikatakan sayang kepada umat, peduli kepada umat, ya, dan setia kepada umat, sementara ia tidak mengajak mereka kepada tauhid dan tidak memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Akan tetapi sudah sunnatullah, sudah merupakan sunnatullah yang harus diterima oleh dai adalah tatkala mereka mengajak umat ini kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian dia kepada mereka, dia harus menerima, akan difonis sebagai dai pemecah belah umat, dai yang radikal, wahabi ataukah sebutan-sebutan lainnya, itu sudah merupakan sunnatullah. Nah, qala yang kedua, anna riya'a akhwafu 'ala salihin min fitnatid dajjal, bahwa riya itu lebih dikhawatirkan terhadap orang-orang saleh daripada fitnah dajjal. Ya. Jangan seorang merasa karena sudah menjadi santri puluhan tahun, sudah menjadi ustaz, sudah menjadi syekh, sudah jadi panitia kajian, akan selamat dari riya. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan riya terhadap umatnya, dan beliau katakan itu di depan para sahabatnya, yang di depannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabatnya. Sekali bersufyan ats-Tsauri, salah satu gurunya Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala, sekali beliau saja menyatakan, ma 'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati, sungguh tiada sesuatu yang lebih sulit untuk aku luruskan ketimbang niatku. Oleh karena yang hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun, terbalik. Kenapa? Karena hati itu memang yang qalaba, yang qalibu, mudah berbalik. Ya. Yeah. Dalam waktu satu menit atau satu jam, seorang itu bisa, hatinya bisa, ya, berbolak-balik antara riya dengan ikhlas, antara riya dan ikhlas, antara riya dan ikhlas. Iyadun billah, terkala dia sedang riya, kematian datang menjemputnya. Nasallallahu salamu wa afiyah. Allahumma muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Yang ketiga, al-hadaru minar riya'i wa man yasyirki umuman. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita untuk berhati-hati dari riya. Hati-hati jemaah. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saya pribadi yang pertama kali sebagai pemateri ya di kajian ini dan antum semua. Hati-hati dari riya. Kebahagiaan apa yang kita peroleh dengan di-like oleh jutaan netizen, dipuji oleh jutaan netizen? Karena suara kita yang indah, ya, retorika kita yang bagus, ya, atau ibadah yang sedang kita lakukan, apabila kita riya, apabila kita sum'ah, demi Allah, ya, kita akan merugi. Ibadah tersebut tidak bernilai di sisi Allah, akan menjadi debu yang berterbangan. Kita akan diabaikan oleh Allah pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis tadi dan di dalam hadis yang lain. Pelaku riya itu adalah orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ayadan billah. Maka riya itu bukan sekedar, tidak sekedar menghilangkan pahala. Andai kata keburukan yang timbul dari riya itu adalah menghilangkan pahala, membuat suatu ibadah yang besar menjadi sia-sia dan debu yang berterbangan di sisi Allah, maka sungguh itu sudah cukup sebagai kerugian untuk orang yang riya. Tetapi rupanya riya itu lebih buruk, lebih berbahaya daripada itu. Riya dapat menjadikan pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret wajahnya dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Menjadi orang yang diabaikan dan ditinggalkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Naam. Wa minasyirki umuman, dan dari seluruh bentuk syirik. Naam, maka dengan ini ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kita telah menyelesaikan bab ini yang membahas tentang riya. Ada beberapa faedah tambahan terkait pembahasan ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, akan tetapi jam 6 ana sudah janjian jadwal dengan dokter untuk kontrol balik anak-anak. Maka insyaallah taala, mohon maaf ya, pertanyaan yang telah masuk dan sisa faedah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah taala ya. Nambarakallahu fikum, semoga Allah jalla wa ala senantiasa memudahkan urusan kita. Wahibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Mohon pertanyaan ini dikirimkan kembali besok ya. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.